عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan membahas satu masalah ataupun satu perkara yang penting untuk kita ketahui, yaitu tentang madkhal al-ma'asi. Madkhal artinya pintu gerbang. Pintu gerbang maksiat. Ya, dari mana maksiat itu masuk dan menghinggapi seorang insan. Nah, di sana ada pintu gerbang, pintu gerbangnya. Ada beberapa pintu gerbang yang bisa dimasuki oleh al-maksiyah atau ma'asi hingga bercokol pada diri seseorang. Ada empat pintu, ya, di mana maksiat akan masuk ke dalam hati atau ke dalam diri seorang hamba. Yang pertama, pintu pertama atau gerbang pertama adalah an-nadrah, yaitu melalui pandangan mata, melalui penglihatan atau pandangan, apa-apa yang dilihat. Ini merupakan gerbang maksiat yang pertama, yaitu mata. Mata adalah gerbang maksiat yang pertama. Ya, dari mata akan terjeratlah seorang anak Adam kepada banyak perbuatan maksiat. Dikatakan bahwa al-nahdhah ataupun nadharah adalah ra'idus syahwat. Ra'id artinya utusan syahwat. Ya, rasuluha, utusan. Buta bagi syahwat. Wa hifdhuha aslu hifdzil fardhi. Dan menjaga pandangan merupakan dasar, asas dalam menjaga kemaluan. Kemaluan tidak akan bisa dijaga dengan baik jika mata tidak dikendalikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini. Nabi bersabda, la tutbi'un nadrah an-nadrah. Janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Ya, apalagi zaman sekarang ini, untuk menghindari hal-hal yang dilarang untuk dilihat susah. Ya, akan tetapi bila mata kita tertumbuk pada sesuatu yang tidak sepantasnya dilihat, maka jangan diikuti dengan pandangan berikutnya, yaitu jangan kita pertahankan pandangan kita kepada hal itu, namun hendaklah kita alihkan kepada yang lain. Itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutbi'u an-nadra an-nadra. Jangan ikuti pandangan pertama, yaitu penglihatan kita kepada sesuatu yang dilarang, diikuti dengan pandangan berikutnya. Ya, pandangan pertama itu dimaafkan, tapi pandangan yang berikutnya itu adalah suatu dosa. Fa inna laka al-ula, bagimu yang pertama, artinya ya, kamu tidak mendapatkan balas ancaman apa-apa dari pandangan yang pertama itu. Walaisat lakal ukhra, namun tidak hak bagimu untuk melihat yang kedua kali. Artinya pandangan yang kedua itu adalah tidak hak, alias dilarang atau haram. Demikian ikhwan fil din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita menjaga pandangan, karena pandangan merupakan ya salah satu dari pintu gerbang maksiat. An-nadrah. Ya, dalam satu hadis dikatakan, ya, an-nadrah sahmun masmumun min sihami iblis. Bahwa pandangan mata merupakan salah satu panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Wa man ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillah awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqah. Barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan dalam hatinya kemanisan iman, kelezatan iman, sampai hari ia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya, bahwa pandangan itu bisa berakibat fatal bagi orang yang menggunakannya. Jadi mata ini adalah nikmat. Ya, mata merupakan saluran ilmu. Ya, saluran ilmu. Salah satu saluran ilmu adalah mata. Ya, kita bisa membaca dengan penglihatan kita. Kita bisa melihat ayat-ayat syariah dan ayat-ayat kauniyah dengan mata yang Allah berikan. Allah memberikan kepada kita dua mata. Ya, agar kita banyak memperhatikan, yaitu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mata bisa juga menjadi musibah bagi pemiliknya jika dia gunakan itu tidak dengan menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Pandangan mata bisa menjadi panah yang beracun ya, yang dilepaskan oleh iblis kepada seorang insan ya, apabila dia gunakan itu untuk mengumbar nafsu syahwatnya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ghadul basar, yaitu menahan pandangan mata. Wa qaal, dan Rasul mengatakan juga, ghaddu absarakum wahfadhu furujakum. Ya, tundukkanlah pandangan matamu, artinya di sini adalah menjaganya. Wahfadhu furujakum, dan peliharalah kemaluan-kemaluan kalian. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat berkaitan antara menjaga kemaluan dengan menahan pandangan. Artinya menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan dengan baik apabila kita tidak menjaga pandangan mata kita. Dan Nabi juga mengatakan, wa iyyakum wal junus ala turqat, hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka berkata, yaitu para sahabat yang mendengar sabda Nabi ini, ya Rasulullah, majalisuna malanabuddun minha. Wahai Rasulullah, itu adalah tempat kami duduk, ya, majelis kami, tempat kami biasa duduk, malanabuddun minha, yang kami tidak bisa melepaskan diri darinya. Yaitu kami ya biasa duduk di situ. Mungkin karena pekerjaannya, ya, mungkin karena juga tugasnya, ya, misalnya seorang yang kerja selling jam, gak mungkin dia di dalam gang masuk di dalam rumahnya. Dia pasti di pinggir jalan menunggu pelanggan. Demikian juga ya orang-orang lainnya yang bekerja di pasar-pasar, yang itu di pinggir jalan orang-orang banyak lalu lalang. Ya qal, maka Nabi mengatakan, ya kalau itu tidak bisa dihindari, artinya kamu terpaksa harus duduk di pinggir jalan, fa in kuntum la budda fa'ilina, jika kamu harus melakukan hal itu, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah ya hak bagi jalan. Berikanlah jalan itu haknya. Jadi kita, kalaupun kita harus duduk-duduk di pinggir jalan, maka kita tidak boleh mengganggu orang-orang yang jalan. Jalan harus ada. Maka antum kalau ya apa namanya juga jualan kaki lima, kan begitu ya. Nabi mengatakan, Pak, tutoriqo haqqahu, berikanlah ya jalan itu haknya, jangan diserobot. Kaki-kaki lima, ya, saya berdagang, saya mencari nafkah, menghidupi anak istri, ya, itu adalah kewajiban. Tapi jangan melanggar hak orang lain, yaitu pejalan kaki, itu ada jalannya. Nah, jadi menurut pandangan Islam, ya, orang-orang atau pedagang-pedagang kaki lima yang menyerobot badan jalan itu salah. Karena dia tidak memberikan hak bagi jalan, ya, dia tidak memberikan hak bagi jalan, ya, ya terpaksa harus digusur dan di apa namanya ditempatkan pada tempatnya. Demikian. Jadi kalau antum pun pedagang kaki lima, maka janganlah antum menyerobot hak orang lain, yaitu hak jalan mereka, ya. Karena biasa saja ikhwan fillah, karena kita menyerobot hak orang lain, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan atau macet, ya, dan dengan kemacetan itu berapa banyak kerugian yang ditimbulkan, ya, yang nggak bisa dihitung dengan materi, ya. Demikian ikhwan fillah, Azza Allah. Jadi ya antum sebagai pedagang ataupun apapun yang antum itu duduk-duduk di pinggir jalan, maka tempat duduk-duduk itu jangan menyerobot hak jalan. Sebagian orang buat markas bagi kelompoknya dan itu mengambil hak jalan. Nah, ini tidak dibenarkan. Fanifidina Azza Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi berikanlah jalan itu haknya. Ya. Nah, demikian ya Fanifidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sana ada hak jalan lagi. Para sahabat bertanya, apa saja haknya ya Rasulullah? Ya, hak jalan itu, ya, ya di antaranya adalah ghadul basar, yaitu menahan pandangan. Ya, kalau kita ya apa namanya di bekerja ataupun berdagang, berniaga di pinggir jalan, toko kita di pinggir jalan, ya tiap hari lihat orang lalu lalang, yang apalagi zaman sekarang ini tidak semua orang menutup aurat, atau bahkan mayoritas wanita sekarang tidak menutup aurat, maka hak kewajiban kita yang pertama adalah ghadul basar. Ya, jadi para pedagang kaki lima ini harus banyak-banyak ghadul basar. Kemudian kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Yang menahan dirinya dari gangguan, yaitu mengganggu orang lain, membuat suasana tidak nyaman, misalnya kebisingan, ya, kemudian apa, ya, apa namanya kotoran, ya, karena polusi itu bukan polusi udara saja, tapi juga polusi suara dan seterusnya. Ya, sebagian orang coba lihat dia sudah menyerobot badan jalan, lalu dia hidupkan sel musik lagi keras-keras karena jualan CD-VCD kan begitu ya. Nah, ini sangat mengganggu ikhwanul fiddin. Waraddus salam, dan menjawab salam. Ya, apabila orang lewat dan mengucapkan salam, maka kita harus menjawab salamnya. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Ya, memberi salam mustahab. Nah, itulah dia beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Ikhwanul fiddin, azan ya Allah. Oh iya. Salah satunya yang berkaitan dengan pembahasan kita pada malam ini adalah ghadul basar, yaitu menahan pandangan. Karena sebagaimana kata pepatah, dari mata turun ke hati. Pertama, ya, adalah dilihat. Ya, akhirnya jatuh masuk ke dalam hati. Ya, jatuhlah dia kepada apa, pintu yang kedua nantinya. Gerbang maksiat yang kedua, yaitu khatarat. Bisikan, goresan hati. Terlintaslah dalam hati. Ya, terekamlah dalam pikiran. Hingga terakhir akan sampai kepada ya gerbang yang terakhir, yaitu khutuwat, langkah, baru ada langkah, kan begitu. Demikian. Fanadrah aslu'a amati al-hawadis allati tusibul insan. Pandangan ini merupakan asal atau dasar, asal muasal seluruh kejadian-kejadian yang menimpa manusia. Ya, semua kejadian, peristiwa, musibah yang menimpa manusia itu berawal dari pandangan mata, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu dikatakan as-sabru 'ala ghadil basar aisar min as-sabri 'ala alami ma ba'da. Artinya sabar ya di dalam menahan pandangan mata, ya, menahan pandangan mata itu butuh kesabaran, ya. Dan kadang-kadang manusia banyak yang enggak sabar menahan pandangan matanya. Jadi sabar menahan pandangan mata itu lebih mudah daripada sabar atas ya apa namanya akibat-akibat yang ditimbulkan darinya sesudah itu, ya, yaitu misalnya sudah kalau sudah masuk ke dalam hati, ya, apa namanya akibat ya yang ditimbulkan dari pandangan mata itu, maka ini susah untuk kita bersabar darinya, ya, kita susah untuk bersabar darinya. Ikhwanifiddin, rahimani wa rahimakum jami'an. Tapi seorang penyair mengatakan, ini penyair sangat terkenal, ya, kullul hawadis mabdaha minan nazar. Ya, semua peristiwa-peristiwa itu awalnya adalah an-nazar, pandangan mata. Wa mu'zamun nar min mustaghari syarar. Dan ya, kebanyakan api yang besar itu mu'zamun nar, ya. Artinya api yang besar itu berasal dari apa? Api yang kecil, dari api yang kecil. Ikhwan fillah. Kam nadratan balaghat min qalbi sahibiha. Berapa banyak ya pandangan mata yang masuk ke dalam hati, ya, apa namanya pelakunya. Kama belagi sami bainal qausi wal watar, sebagaimana tembakan busur panah yang dilepaskan dari apa, dari busurnya. Yaitu apa? Menancap. Susah untuk dicabut. Kalau sudah kena apa namanya busur yang dilepaskan atau anak panah yang dijebatkan dari busur dan dia sudah menancap, maka akan susah untuk dicabut kembali. Ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Jadi itulah dia. Ya, jadi ini ya merupakan hal yang perlu diwaspadai oleh seorang insan. Ini merupakan pintu gerbang yang pertama, yaitu an-nabar. Kemudian pintu gerbang yang kedua adalah al-khatrah. Al-khatrah fasanuha af'af. Ini lebih sulit lagi. Kalau sudah khatrah, khatrah itu adalah sesuatu yang terlintas, tergores di dalam hati manusia. Ya, akal, pikiran-pikiran, sesuatu yang melintas dalam pikiran manusia. Ini merupakan pintu gerbang kedua bagi maksiat. Ya, berapa banyak perbuatan-perbuatan jahat itu berawal dari apa? Dari pikiran-pikiran yang apa namanya? Yang kotor. Pikiran-pikiran liar, seseorang termenung, melamun, ya kosong hatinya dari ilmu, dari tauhid dan ilmu. Akhirnya yang terlintas apa? Pikiran-pikiran kotor. Pikiran-pikiran yang menyimpang, goresan-goresan hati yang salah, yang menyesatkan. Dan itulah yang diikutinya. Apabila dia mengikutinya, maka dia akan jatuh dalam satu kesalahan yang besar, ya, dalam perbuatan dosa dan seterusnya. Ya, kalau kita selidiki dan kita teliti, banyak ya, kita katakan perbuatan-perbuatan jahat itu awalnya apa? Ya, terlintas dalam pikirannya. Maka dari itu kita enggak boleh ya termenung. Termenung itu ya kalau bisa dihindari. Ya kadang-kadang kita termenung juga kalau enggak ada kegiatan termenung kan begitu ya. Tapi kalau lama-lama termenung, ini bisa diisi apalagi hati kita miskin dari ilmu. Hati yang miskin dari ilmu, maka yang terlintas adalah kejahilan. Ya, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sahibtu as-sufiyah falam astafid anhu minhum siwa harfain. Aku telah menyertai kaum sufi, kata beliau, dan aku tidak mendapat faedah dari mereka kecuali dua kalimat saja. Yang pertama adalah al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'ak. Ya, waktu itu seperti pedang. Ya, jika engkau berhasil memutusnya lebih dulu, maka jika tidak, maka engkaulah yang akan ditebasnya. Yang kedua adalah wa nafsuka jiwamu illam tusakiluhu bil haq wa illa syaghalat bil batil. Jiwamu, hatimu, pikiranmu, jika engkau tidak sibukkan dia dengan perkara-perkara yang hak, maka dia akan menyibukkanmu dengan perkara-perkara yang batil. Maka di situ kita merasakan pentingnya ilmu, ya, ya, karena kadang-kadang ya begitulah dia terlintas dalam hati, terlintas dalam pikiran, akhirnya terucap dengan lisan, ya, kemudian apa terrealisasi dengan langkah, semua berasal dari mana? Dari khatarah, dari goresan-goresan yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya, terutama hati yang kosong dari apa? Dari ilmu, ya, maka goresan hatinya, lintasan pikirannya tidak akan terkendali. Ya, dia akan terkendali. Ya, seorang yang jahil, lalu dia termenung, apa yang dipikirkannya? Sesuatu yang batil. Kalau dia berpikir tentang agama, maka dia bisa sesat dan menyesatkan. Jatuh dalam perkara-perkara sesat. Kalau dia pikir dalam masalah dunia, apa yang terpikir adalah perbuatan-perbuatan jahat dan batil. Itulah dia. Pentingnya ilmu, ikhwan fillah. Tapi kalau orang yang sudah terisi jiwanya, hatinya dengan ilmu, maka dia bisa ada semacam rim gitu. Oh, benar kayak gini. Ya. Kemudian terlintas lagi macam-macam. Misalnya kita katakan kadang-kadang terlintas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan bahwa akan datang setan kepada salah seorang dari kamu dan akan membisikkan, membuat lintasan-lintasan dalam pikiran kita. Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Lalu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Terlintas. Ini satu contoh. Banyak lagi hal-hal yang lain kita berpikir tentang agama. Allah berkata begini, Allah berkata begitu, Nabi berkata begini, Nabi berkata begitu. Kalau begitu, nah, akhirnya apa? Dia simpulkan dengan apa yang terlintas dalam benaknya, apa yang tergores dalam hatinya. Jika hatinya kosong dari ilmu, ya, Artinya dia orang yang jahil, maka yang terlintas juga kejahilan-kejahilan. Yang masuk adalah iblis. Yang masuk adalah syaitan, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Wa minha tatawalladu iradat wal humam wal azaim. Dari situlah, yaitu dari khatrah itu akan lahir iradat, keinginan-keinginan, kemudian ambisi-ambisi, kemudian tekad-tekad. Niat-niat itu berasal dari situ. Seorang terdorong, dia tergerak untuk hal yang bermanfaat, yang lebih maslahat. Kenapa? Karena khatarahnya itu dibimbing dengan ilmu. Seorang tergiring kepada sesuatu yang kurang bermanfaat. Kenapa? Ya kemungkinan, ya apa namanya, sinyal ilmunya lemah, sehingga ya dia tidak terbimbing dengan baik kepada apa, kepada perkara yang lebih bermaslahat atau lebih bermanfaat. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya wa min wa man istahana bil khatarat qadathu qahran ila al halaqat. Barang siapa yang mengabaikan, menganggap enteng, meremehkan apa-apa yang tergores dalam hatinya, dia memandang itu bukan perkara yang serius, bukan perkara yang urgen, bukan perkara yang begitu penting, maka bagaimana? Qadathu qahran, maka secara paksa dia akan terseret kepada al-halakah, yaitu kebinasaan-kebinasaan. Demikian ikhwan fillah. Fa'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hiya adarru shay'in 'ala al-insan. Dan khatarat ini, khatarat yang batil, khatarat-khatarat yang buruk ini merupakan perkara yang sangat mudarat atas seorang insan. Dari situlah akan lahir al-ajaz wal-kasal, at-tafrid wal-hasrah wal-nadam. Dari situ akan lahir perasaan lemah, ya. Kemudian malas, malas juga. Kenapa seorang malas? Ya karena dari khatarannya, apa yang terlintas dalam hatinya, ya, apa yang terlintas dalam pikirannya, membuat dia malas, membuat dia terhenti dari suatu amal, ya. Wa tafrid, dan sikap mengabaikan, sikap apa namanya, menganggap remeh. Wal hasra wan nadama, demikian juga penyesalan. Itu semua dari apa? Apa yang terlintas dalam hati. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hingga dia tidak punya keinginan yang apa namanya, yang baik, tidak punya keinginan yang positif, ya, tidak punya keinginan yang apa namanya, yang bermanfaat dan bermaslahat baginya. Dan khatarnya ada beberapa macam, ada 4 macam. Yang pertama, khatarat yastajlibu biha manafi'u dunia, pikiran-pikiran ataupun goresan-goresan hati yang mendatangkan manfaat dunia. Kemudian khatarat yastadfi'u biha madara dunia, pikiran-pikiran untuk mencegah mudarat-mudarat dalam masalah dunianya. Kemudian khatarat yastajlibu biha masaliha akhiratihi, ya, khatarat itu pikiran-pikiran yang mendatangkan maslahat bagi akhiratnya. Dan yang terakhir adalah khatarat yastadfi'u biha madara akhiratihi, ya, pikiran-pikiran yang mencegah dia dari mudarat dalam urusan-urusan akhiratnya. Demikian ikhwan fillah. Fa'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu yang kedua, yaitu khatarat. Kemudian yang ketiga, di antara pintu gerbang maksiat adalah lafzah, lisan. Lisan adalah pintu gerbang maksiat. Ya, lisan adalah pintu gerbang maksiat. Fahifzuha bi an la takhruj lafzah dha'i'ah. Menjaganya adalah, menjaga lisan itu akhirnya adalah menjaga agar tidak keluar satu lafal pun, satu kalimat pun yang dha'i'ah, sia-sia. Bi an la yatakallam illa fi ma yarju fihi ar-ridha wa ziyadah fi dinihi. Yaitu dia tidak berbicara kecuali pada perkara-perkara yang dia harapkan keuntungan darinya, yaitu keuntungan akhirat, ya, wa ziyadah, dan tambahan pahala baginya. Fa idza arada yatakallam bil kalimah nadhar. Jika dia hendak berbicara, maka dia memperhatikan, menadhar. Hal fiha ribhun wa faidatun am la? Apakah pada perkataan itu ada keuntungan dan ada faedahnya atau tidak? Fa in lam yakun fiha ribhun amsaka anha. jika tidak ada keuntungannya, maka lebih bagus dia menahan diri darinya. Demikian. Karena ya lisan yang digunakan tanpa kendali itu akan mendatangkan mudarat yang besar pada pemiliknya, yaitu pemilik lisan tersebut. Dan lisan itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati manusia. Yang Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwa hati itu seperti al-qudul, periuk. Ya tughli bima fiha, yang memasak apa-apa yang ada di dalamnya. Wa al-sinatuha magharifuha, lisannya adalah penutupnya. Lisan adalah penutupnya. Lisan kita adalah penutup periuk itu. Nah, kalau penutup itu dibuka, maka akan keluarlah asap, bau, apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya daging, maka daging, aroma daginglah yang keluar. Kalau di dalamnya ubi, maka aroma ubilah yang keluar. Jadi lisan itu adalah penutupnya. Nah, sekali dibuka penutup itu, maka akan nampaklah apa yang ada di dalamnya. Akan terciumlah apa-apa yang ada di dalam periuk tersebut. Ya, jadi lisan kita itu adalah penutup bagi hati kita. Hati itu banyak, ya apa namanya, kotoran-kotorannya, ya. Dan kita tidak mau ya semua yang, apa yang ada di dalam hati itu terungkap. Ya tentu saja kalau semua diungkap apa yang ada di dalam hati, maka akan nampaklah ya keburukan-keburukan yang banyak sekali. Kalau kita ungkaplah semua apa yang ada di dalam hati kita, karena hati manusia itu berbolak-balik. Kadang-kadang terbisik ke sana, kadang-kadang terbisik kemari. Ya, kadang-kadang terbisik perkara-perkara yang buruk, hasad, dengki, kan begitu ya. Kemudian pikiran-pikiran yang jahat, ya, niat-niat yang tidak baik dan lain sebagainya. Nah, itu akan terungkap apabila kita tidak menjaga lisan. Ya, seorang apabila dia menjaga lisannya, maka akan nampaklah apa yang tersembunyi, terselip di dalam hatinya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang marfu dari Anas, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Ya, hingga lurus lisannya. Dan Nabi pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka Nabi mengatakan al-fam wal-fard, yaitu mulut dan kemaluan. Dan Rasulullah juga telah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, telah menjelaskan ra'sul amri al-islam, umuduhu salah, wadir watu sanamihil jihad, puncaknya jihad, asasnya adalah Islam, tiangnya adalah salat. Kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiru kami mila kizalika kullihi, maukah aku kabari, aku beritahu kunci dari semua itu. Mu'adz mengatakan, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah meraih lisannya dan berkata, kuffa alaika hadza, jagalah olehmu ini, yaitu lisan. Baik, ikhwan fillah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk menjaga lisan. Di antaranya hadis, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Demikian juga hadis Nabi yang sahih di dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu pembicaraan yang mendatangkan keridhaan Allah, la yulqi laha balan, yang dia tidak perkirakan sebelumnya seperti itu, dan dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Demikian sebaliknya, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu pembicaraan atau kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak pernah terpikir akan seperti itu, ya, yahwi biha fi nari jahannam, dengan kalimat itu dia tersungkur, terlempar masuk ke dalam neraka jahannam. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-khutwah. Al-khutwah adalah langkah, aksi. Ya, itu semua diwujudkan dengan apa? Dengan langkah, dengan perbuatan. Ya, pandangan mata, ya, kemudian apa? apa yang terucap dengan lisan, ya kemudian apa yang terlintas dalam hati, itu dibenarkan semuanya dengan langkah al-khutwah. Al-khutwah fahimtuha bi alla yanqul qadamahu illa fi ma yarju thawaba. Menjaga langkah itu artinya adalah tidak menggunakan ya kedua kaki kita atau anggota tubuh kita kecuali pada perkara-perkara yang mendatangkan thawab, yaitu pahala. Fa illam yakun fi khutahu mazidat thawabin falqud anha khairun lahu. Jika langkahnya itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa, tidak menambah pahalanya, tidak menambah kebaikannya, falqud, maka berdiam diri itu lebih baik baginya. Ya, berdiam diri itu lebih baik baginya. Maka dari itu ikhwan fillah, di akhir zaman ketika terjadi fitnah, pertumpahan darah di antara kaum mukminin, ya, maka Nabi mengatakan apa? Al-qa'idu khairun minal ma'si. Yang duduk lebih bagus daripada yang berdiri, minal qa'id. Wal qa'id khairun minal ma'si. Yang berdiri itu lebih bagus daripada yang berjalan. Wal ma'si khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih bagus daripada orang yang berlari. Artinya semakin sedikit partisipasi kita di dalam fitnah itu, maka semakin bagus. Nah, ini yang merupakan langkah salah satu cara untuk menjaga langkah, ya, langkah kita, ya, perbuatan kita. Ya, kita jaga apa-apa yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting. Kadang-kadang seorang, ya, dia menggunakan ya nikmat Allah itu, yaitu kedua kakinya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia gunakan untuk melangkah kepada misalnya tempat-tempat yang tidak baik, ya, tempat-tempat maksiat misalnya, sementara langkahnya itu susah untuk diayunkannya menuju tempat-tempat yang mendatangkan keberkahan, misalnya majelis ilmu, ya, berat langkahnya. Sebagian orang berat langkahnya, nggak ada langkah istilahnya, untuk kemana? Ke majelis ilmu, untuk ke masjid menunaikan sholat berjamaah, ya, dia lebih memilih berdiam diri. Tapi untuk yang lainnya, wah, dia cepat langkahnya, ada langkah, ada saja langkahnya untuk hal-hal yang lain. Tapi begitu azan berkumandang, begitu datang jadwal tahlil, berat langkah, berat melangkah itu berat. Nah, ini merupakan salah satu pintu maksiat. Apabila langkah sudah tertahan untuk perkara-perkara ketaatan dan ringan untuk perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi maksiat, maka ini adalah satu pertanda ya kehancuran ataupun bahaya atas hamba tersebut. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi sekarang ini ya zaman fitnah, Nabi mengatakan ya ketika berpesan kepada salah seorang sahabat, ya beliau mengatakan ya Uqbah bin Amir, beliau mengatakan kepada Uqbah, ya wabki ala khathiyatin. Ya, ketika dia minta nasihat wasiat kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan wabuki waliyasa akaba itu. Ya, wabuki ala khati'atik. Ya, hendaklah kamu ya lebih betah tinggal di rumahmu, dan hendaklah kamu menangisi kesalahanmu. Ya, demikian ikhwan fillah. Jadi di akhir zaman ataupun di zaman-zaman yang dimana banyak fitnah, maka yang paling bagus adalah yaitu menjaga langkah, ya, untuk tidak melangkah kecuali pada perkara-perkara yang bermanfaat. Apalagi sekarang ini, ya, zaman fitnah. Ya, dengan salah langkah maka banyak hal-hal yang tidak berguna, bahkan mungkin mudarat menimpa diri kita. Ya, tapi kalau langkah itu benar untuk satu kebaikan dan maslahat, maka akan mendatangkan kebaikan. Misalnya antum datang melangkah, punya langkah ke majelis taklim. Nah, langkah antum tidak sia-sia. Apapun yang terjadi menimpa diri antum dalam perjalanan, dalam langkah antum itu tidak akan memudaratkan antum dan tidak akan merugikan antum dunia dan akhirat. Beda halnya kalau antum gunakan langkah itu untuk hal-hal yang tidak jelas atau bahkan mungkin maksiat, ya, melanggar atau mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang terjadi justru menambah beban dan menambah apa? Derita. Ya, sudah langkahnya salah, akibat dari salah langkah itu banyak lagi hal-hal yang mudarat lainnya yang menimpa diri kita. Ya, misalnya apa? Ya, karena langkah yang salah itu kita keluar, kemudian kita misalnya kecelakaan atau sesuatu hal yang menimpa diri kita, ya hingga ya lengkaplah penderitaan kita. Ya, sudah rugi akhirat, ya kita juga rugi dunia dan demikian. Tapi kalau antum melangkah untuk hal yang jelas, ya maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rugi dan tidak ada sedih. Jadi tidak ada takut dan tidak ada sedih. Kalau antum keluar, jelas keluar rumahnya untuk apa? Ya, ini mau melangkah ini istilahnya, mau buat langkah. Ya, saya mau melangkah kemana? Ke masjid. Ya, jelas ke masjid. Mau kemana? Untuk bersilaturahmi, berkunjung, untuk mengunjungi saudara. Ya, untuk menyambung tali silaturahim, jelas. Jadi kita melangkah juga tenang, tenteram, dan kita tidak takut apapun yang terjadi. Nah, kita keluar rumah mau kemana? Mau misalnya apa? Ke majelis ilmu, misalnya, jelas. Atau hal-hal lain yang keluar kemana? Untuk menunaikan kewajiban mencari nafkah, jelas. Tapi kalau keluar tidak jelas tujuannya, apalagi hal-hal yang buruk, yang jelek atau maksiat, maka ini ya kita katakan akan merugikan, rugi kita dunia dan akhirat. Demikianlah ikhwan fil din, jazakumullah wa iyyakum jami'an, berkaitan dengan pintu-pintu maksiat ataupun gerbang-gerbang maksiat. Ada empat. Yang pertama adalah nadrah, pandangan mata. Kemudian yang kedua al-khatrah, yaitu goretan hati. Yang ketiga adalah al-lafzah ataupun ucapan, ya, lisan. Kemudian yang terakhir adalah petuah, langkah kita. Demikian. Baik, itu saja ikhwan fillah yang mungkin dapat kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Dan ya, sekedar untuk mengingatkan bahwasanya hari Ahad kita daurah di sini, ya. Dan bagi yang belum tahu, hendaklah diberi tahu atau diberi informasi, ya. Nah, demikian. Baik, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan. Kita ada waktu berapa menit untuk tanya jawab. Sudah. Menjaga pandangan ini merupakan perkara yang besar pada hari ini khususnya, ya, di mana banyaknya perkara-perkara yang dilarang ataupun yang dilanggar oleh kaum muslimin, ya, khususnya kaum muslimahnya, yaitu mereka keluar dari rumah tidak mengenakan pakaian syar'i, yaitu tidak menutup aurat. Ya, demikian juga gambar-gambar yang terpampang di mana-mana itu tidak mau mengumbar aurat wanita. Ini menjadi fitnah yang besar bagi orang muslim pada hari ini. Maka hendaklah dia tahan, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semampu mungkin, sebisa mungkin dengan mengalihkan pandangan matanya. Nah, demikian. Itu tadi, ya, kita tadi membahas empat gerbang, ya. Biasanya pandangan mata kalau sudah keluar, memang sudah, bagaimanapun orang nunduknya sekarang ini, kalau sudah keluar rumah maksudnya, itu susah, memang susah. Maka tadi empat gerbang ini antum jaga, ya. Kalau antum jaga yang khutwah tadi, maka akan terjaga apa? Maka akan terjaga an-nadrah. Nah, demikian. Kalau antum jaga khutwah, antum terjaga nadrah. Ya, enggak. Kalau antum keliaran enggak jelas tujuannya, memang ya bisa. Dan akan banyak hal-hal yang buruk yang menimpa antum, pandangan mata yang tak kemana-mana. Tapi kalau antum keluar untuk hal-hal yang penting-penting saja, yang jelas tujuannya, maka ya kita katakan itu bisa ditekan, ya bisa diminimalisir, ya apa namanya, minimal ya berkurang lah, demikian pengaruhnya juga sedikit. Nah itu, dan bagi antum yang terpaksa harus keluar tiap hari karena ya pekerjaannya, ya pedagang di pasar kan begitu ya, ya maka ittaqullah ya haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ada dua perintah takwa. Pertama, ada beberapa jenis perintah takwa. Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih, ini yang paling tinggi. Yang kemudian ittaqullah haitsuma kunta, takwa kepada Allah di mana kamu, di mana saja kamu berada. Kemudian yang terakhir, ittaqullah mastata'tum, ya, bertakwalah kamu kepada Allah ya, semampu kamu di mana saja, dan berupaya untuk haqqa tuqatih. Nah demikian, itu saja mungkin. Ya karena ini memang zamannya zaman fitnah, susah untuk dihindari, tapi bisa diminimalisir. Memang susah untuk dihindari, tapi bisa kita tekan ya seminimal mungkin. Baik, ikhwan fillah. Ya jangan mentang-mentang zamannya, ini kan zamannya zaman fitnah, kemudian kita umbar. Nah ini akan memberikan pengaruh buruk ya bagi diri kita. Baik. Nah itu dia. Dan salah satu cara untuk menundukkan pandangan itu adalah dengan menikah. Nabi mengatakan apa? Ya ma'asyara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Ya. Wahai manusia, para pemuda khususnya, bagi yang mampu menikah, maka menikahlah. Kenapa? Karena menikah itu dapat menahan pandangan. Jadi kalau orang udah zamannya seperti ini enggak mau menikah juga, wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kuat kali memang hatinya itu untuk menjaga fitnah-fitnah yang ada. Ya orang normal pasti ya, kita katakan pasti terfitnah dengan fitnah apa namanya wanita sekarang ini. Dan salah satu obatnya untuk menundukkan pandangan dan menekan pengaruhnya pada jiwanya, pada hatinya adalah dengan menikah. Pada pikirannya juga dengan menikah. Oleh karena itu Nabi juga mengatakan, jika kamu ya melihat sesuatu yang menarik minat kamu pada seorang wanita, maka apa? Datangilah istri kamu. Karena kamu akan mendapati apa yang kamu dapati pada wanita tersebut. Lalu bagaimana kalau dia enggak ada pelampiasannya? Nah, ini pengaruhnya akan sangat buruk bagi jiwanya. Nah, demikian. Jadi salah satu cara untuk menahan pandangan adalah dengan menikah, ikhwan fillah. Azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu saja mungkin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.